hati ini kasih menjelma terbawa mimpi hancurmu mengutip kembali kenangan lalu sekian lama terpisahnya cinta jauh tersembunyi aku rasa hati ku rindu manjamu lama